aku padamu. Kemanapun kau kan ku bawa, walaupun harus ku terang laut dan barat. Demi cintaku padamu, ke gurun ku ikut denganmu, biarpun harus berkorban jiwa dan raga. Takkan terpisah.